Dulu orang-orang jahiliyah setiap bulan Safar mengadakan tolak bala. Karena orang jahiliyah beranggapan bulan Safar itu bulan balai. Yang anggap balai-balai siapa? Orang jahiliyah. Makanya mereka mengadakan upacara tolak bala pada bulan Safar. Karena menurut kepercayaan orang jahiliyah bahwa bulan Safar itu bulan turunnya balai. Sampai 30.000 balai turun pada bulan Safar. Makanya harus diadakan upacara tolak bala. Itu ajaran jahiliyah. Begitu Rasulullah diangkat Allah jadi Rasul, langsung Rasulullah berkata kepada kaum muslimin, hei umatku, awas, jangan sekali kalian menganggap ada hari bawah sial, ada bulan bawah sial. Semua hari itu bagus, semua bulan itu bagus, apalagi bulan yang disebut bulan haram. Ya kan, kata Allah kan sebenarnya begitu. Inna iddata syuhur inda Allah isnata asara sahara minha arba'atun hurum, kata Allah kan begitu. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah semuanya bagus, ada 12 bulan, dan di antara yang 12 itu ada 4 bulan yang disucikan Allah, yang disebut bulan haram, bulan. Jadi enggak ada tuh bulan balai, kan? Jadi kalau dulu kita masih ngikutin cara jahiliyah ada tolak bala setiap bulan Safar, apalagi ditentukan lagi harinya harus rebo, rebonya juga nggak boleh rebo awal, harus rebo wakasan, ya harus rebo wakasan kan? Nah, dari mana pula itu ajarannya? Ada apa? Ada tolak bala. Diumumkan di masjid-masjid dulu-dulu sudah menentukan keringan di negeri kita rebo wakasan di bulan Safar, ayo buru-buru masjid kita keberagam sholat bala wis aja kelalen usolin ya lulun usol di sunnatan di dafnil bala awas aja salah tuh usolinya. Bukan sunnah dan lidah yang galak, oh anda ini kan? Karena setahun sekali, tahun kepisan kan? Jadi takut usulinya salah gitu, kelalen. Usul aja kelalen, usulin dah dulu-dulu ya. Usul di sunnah dan lidah il, balak, awan. Dari mana pula itu ajaran seperti itu? Ya, kamu turunkan SK, tinggalkan ajaran lama yang bermasalah, kembali pada ajaran Allah. Berat nggak? Yang pernah yang biasa tiap urbungkapan bulan Safar bulan Safar, Allah sekarang tinggalkan, berat nggak? Wa in kana la tabiyyun illa 'alalladzina hadallah. Walaupun memang berat meninggalkannya karena sudah mendarah daging sejak dulu, sejak nenek moyang, sejak opung, sejak eyang kakung, ya kan? Tapi kata Allah, illa alalladzina hadallah, kecuali bagi orang yang tertimpin dari Allah, enggak berat-berat lagi. Dari mana bonyong di akhirat, digebukin malaikat, lantaran berbuat ibadah yang salah, mendingan ditinggalkan saja, kembali kepada yang diajarkan Allah dan Rasul, ya. Tentu ya, jangan tuh pokoknya amtabin. Nah kita pokok, kita pokok. Karena kita berumur gimana? Ya? Bagaimana itu berkat yang dikirim dari 7 bulan? Itu berkat yang disiapkan untuk upacara berhala, kan kebaktian kepada Pratiwi. Siapa Pratiwi? Itu Dewi Sri, istrinya Dewa Wisnu. Jadi 7 bulan itu kebaktian ibadah kepada Dewi Sri, istrinya Dewa Wisnu. Karena Dewa Wisnu itu sebagai juru selamat manusia, makanya Wisnu bukan turun ke bumi. Nah istrinya itulah yang menjadi penjaga segala macam wili kita, makanya harus bikin buah-buahan, makanya kedong-dong, delima, mangga. Makanya kan dulu orang tua kita kalau panen kan suka mandiri dulu kan, Kul kudus. Ya kan? Dan kemampuan kalbun kasar kumum. Kabar-kabar ini itu dari kan istri dan yang terpohon. Dengan ada ini mana mau paling karena mak jadi minta izin dulu kepada Sri Mohanti, yaitu Sri Dewi Sri yang menunggu Pandi dan segala kesulitan. Itu kebaktian kepada Dewi Sri untuk bulan itu. Berarti upacara apa namanya? Upacara berhala bukan? Upacara berhala ini berkat untuk upacara berhala boleh nggak dimakan? Untuk upacara berhala itu kan disiapkan untuk berhala, walaupun upacaranya dibacakan surat Yusuf dan surat Maryam, itu bahkan sudah menyalahfungsikan Quran. Sudah jalan upacara-upacara berhala itu dibacakan surat Yusuf, lalu dibacakan surat Yusuf je, dan surat Maryam, lemah lembok salah. Bukan salah baca Qur'annya, salah mengadakan upacara kebaktian dari agama. Itu orang kita sudah muslim, kata Allah di Qur'an, kalau kamu sudah muslim, apa? Wa maiya batari ghairal islami dina falayyubbala min huwa fi'alirotinan khawin. Barang siapa yang sudah muslim masih juga mencari-cari ajaran di luar Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa dan si pelakunya itu bil akhirati di akhirat nanti minal khosirin, termasuk orang-orang yang rugi. Kalau orang yang rugi di akhirat tempatnya di mana? Sudah tahu kan itu sudah mendatang. Masa orang rugi di akhirat itu surga? Yang pintar-pintar jawab nanti di akhirat kepada Allah. Ya kalau tidak tahu kan dimaafkan Allah, kalau sudah tahu. Ya, makanya meninggalkan tradisi lama berat enggak? Itulah Allah katakan di ayat ini. Ya, kata Allah, wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Walaupun terasa berat, ya kan? Tapi karena Allah sudah turunkan SK sami'na wa atho'na kepada siapa? Kepada Allah. Makanya kata Allah sungguh berat meninggalkan tradisi lama itu, kecuali bagi orang-orang yang sudah terpimpin dengan hidayah Allah. Siapa yang terpimpin hidayah Allah? Yang imannya sudah kuat. Kalau iman sudah kuat kan kita berat kan bu ya. Iman yang masih lemah inilah yang sangat berat. Tak bulu Allah maklum baik.